غير المهدود عليهم ورمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى ابن المنير في شرح البخاري بإسناده عن يحيى بن يحيى قال وروى ابن المنير في شرح البخاري بإسناده عن يحيى بن يحيى قال أول ما حدثني به مالك بن أنس. Awal mawite gawe tane perkara hadas ingkang nyritani hadis ingsun bi iklan Mas Malik bin Anas apa Malik bin Anas guru ne Imam Syafi'i Imam Malik hina raaituhu nalikane ningali ingsun taliban lima alhamanillahu ilaihi fi awwali yaumin jalastu ilaihi kenanganku pertama ketemu Imam Malik pertama aku ngaji qolali dawuh sapa Imam Malik lima ingsun mas muka maiku sapa ismuka de jeneng sira kultu lahu akramakallah Yahya jeneng kula niku Yahya wa kuntu lan ana ingsun ahdatha ashabihi iku nom-nome pira-pira murid Imam Malik apane sinan apane umure apa lamun kok dawuh sapa Imam Malik yukhillahu qalbat yukhimu kamu kang uripna sapa Allah wa qalba kae ngati sira alaika ngatasi sira bil jiddi kelan tenanan fi hadzal amri ing dalam ikilah urusan mesti golek ilmu wa sauhadisulan bakal nyritani hadis ingsun kae ing sira fi dzalika ing dalam kono-kono kabeh di haditsin kelan hadis yurohi buka kan yang nopo hadis kaya yang sirofihi fitulabil ilmi wa yuzahi buka lan iso ngedeng no atau yang kang orang nyeneng no apa ma kaya yang sirofihi ini dan melihani ilmu kita ceritani satu peristiwa sing dadeknya gue seneng ilmu lan melihani ilmu rapati seneng itu biasa-biasa wae kala dawa sobat Imam Malik kodima teko al-Madinah tak yang Madinah sobat hulamun sobat hulam canom min ahli syami sangi penduduk syam Damaskus ali Syria ni fi hadasa si sinika kelawan umur saknome kuwi. Maka ana mongko ana sapa hulam iku makna sertane kita ya tubuhku golek sapa hulam wae cita hidulan istihad sapa hulam. Yo tenanan oleh golek ilmu hatta nazala bihil mautu. Sigo tumurun bi ilmu hulam apa al mautu kematian. Pala kotro itu mongko teman-teman ningali ingsun ala janazati ing atase janazah hulam se aning perkara. Lam aro kang ora ningali ingsun mislau sepadane sya ala ahli baladina yang ngatasé penduduk negara kita. Para itu mongko ningali ingsun jami'ul ulama ing sakabehane ulama tak tingali yastakhifuna. Ingkang berdesakan sapa ulama ala anak sihi ngatasé keranda janazahe hulam-hulam min ahli syam. Para maro mongko semangsane ningali sapa lamiru sapa amir pemimpin Madinah dalika ing mongkon-mongkon istihamal ulama. No ketika wong do berdesakan amsaka mengko mengekang sapa amir menahan ani salat yang salat sangi ake wong lek ora salat sik waqala qaddimu man ahbabtum qaddimu disekno sira kabeh mesti ngangkat imam sira kabeh man ing wong ahbabtum kang seneng sira kabeh faqadama mengko disekno sapa ahlul ilmi Rabi'ah ta ing Rabi'ah zaman iku ulama sing alim nu Rabi'ah fa'al hadah mongko ngedokno sapa Rabi'ah fa'al hadahu fi qabrihi Rabi'ah fa'al hadahu mongko ngedukno hu ing mayit utahu ing sabin min ahli Damaskus mi qabrihi dalam kuburane mayit mayit talibul ilmi wa sapa Rabi'ah Rabi'ah wa Zaid bin Aslam niku terkenal ulama-ulama top periode angkatan kakak Imam Malik terus mulai Rabi'ah Zaid bin Aslam niku periode angkatan guru-guru Imam Malik wa Yahya bin Sa'id bab Musyhab Ibnu Syihab Az-Zuhri niku guru-guru alim Imam Malik niku Ibnu Syihab Az-Zuhri wa akrabun nasi utawi luwih parek-parek yang menuso ilahi maring para ulama iku Muhammad bin Munkadir. Iku tabi'in ini, muridnya Jabir bin Abdillah. Wa Sofyan bin Sulaim, wa Abu Hazim wa Asbahuhu. Wa bana lan nata alabina ing boto-boto kematian ing boto sing ning jenazah. Ala lahtihi ing atase luang landake mayit. Lahdun niku nggih luang-luang kuburan wong Arab nak darani lahdun. Sapa Rabi'atu Rabi'ah. Wa haula ate mongkon-mongkon ulama mulai Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id, Ibnu Syihab yunawilunahu allaban, allabin kabeh itu juga ada botok nah, kalau mereka menganggi kayu-kayu penutup jenazah kalau ada sapa malikun Imam Malik falah makana mau semang sana ada al yaumus salisu hari ketiga min dafnihi sangi dipendemi syab totali bil ilmi ro'ahu rojulun finnaumi ningali yang mayit sapa rojulun yang lanang finnaumi mikhiyari ahli baladina sangi wong-wong terpilih ahli baladina, wong apik lah di ahsani suratin Ing dalam api-api rupa hulamin yaiku rupa hulam amroda ingkang nom alihi kae ngatasé hulam bayadun utawi putih mutaamimun terserbanan di imamatin kan serban khodro akang biru atau ijo. Watah tahu ngisore hulam farosun asyab. Iku ana jaran sing asyab. Napa putih agak. Tolong jawab dana di belawu nula. Anazilan hal itu murun nasama sangi langit. Kak Nahu yakti hikosidan. Jaran itu siap melayani mayat wau. Fasal lama alif. Apal hada mal balagoni ilahi ilmu. Pemuda wau cerita hada utaiki ku maaf berkoro balago kang temukan ing sunilih maring mau pak ilmu ilmu. Aku untuk fasilitas ngene iku barokah golek ilmu. Padahal ya ora kasil alim. Niki kula tak wacana sta barok sira kasil kasil alim yes. Tapi ora usah mati. Di padha ora kasil alime ta ora usah napa. Mati malah ngel-ngel wong. Faqala lahu rajul wa ma wa mal ladzi balagha ka ilai. Nek kula niku ngaji niki kula niati. Kula ndak pernah ngaji di sini ndak sanya. Terus kula niku nate teng raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-salawat al-mukhtaro, salawat-salawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali, kayak ada sekian salawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di Rodo itu, angger tak waca liyane itu mesti pelat, pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang ya kula baca niku, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi tarasta bi jamalihil aqwan." Jadi tarasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarasta bi jamalihil aqwan. Yang karena dia, karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen ndarani tiros ku nam-naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket, nah songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros napa? Tiros. Kok nggih kok ro alif za. Alladzi tarasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mek selawat. Sampai sholawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai saat ini aku yurar roh poe roh itu mau lafad toros tabi jamal ilmu akwan. Terus kalau ngalami wusul ini terus kalau nulis mensarai kata toros tabi jamal ilmu akwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadilul muta'alim. Kenapa fadilul muta'alim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat itu saat di raudhah itu nggih hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya pangane ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'aliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kuwi ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali dua kata Allah, illa aliman kecuali wong alim. Aku muta'aliman tau orang nopo belajar. Terus wama walahu ya to yang menopang alim dan muta'alim. Terus kula niku keluar dari raudhah terus nulis kula nulis teng dekat mimbari Rasulullah. Sampai berhari-hari sampai sekarang. Kula niku gadah buku dokumen khusus tentang fadhilul alim wal muta'alim. Dan itu semuanya saya tulis dengan posisi usulnya saya tidak dalam kapasitas saya. Dengan keterbatasan saya buatin, mang saya wusul betul, mang. Artinya wusul lu ngerti ya. Dunia ini saya usai kulau pikir. Sekarang maknanya baik itu apa? Tiba sama datanya. Maknanya baik itu tidak jelek apa baik itu baik. Maknanya apa? Itu pokoknya elek. Elek mana deh? Orang apa? Tapi ketika ada Rasulullah, maknanya apa? Itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Ya maknanya izin dari Allah. Jelek itu ya orang itu izin. Karena lafadz ape, ni ku kulo tulis tenan sampai kulo ketemu pangeran. Kulo yakin jeng bentuk ridhanya pangeran tu gara-gara kulo menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini, misalnya Ruhin ni ku pelanggan neng Hollywood atau neng Sarkem lah, pelanggan. Angger dek ni bar kelon kok bayar? Jari lonte ni ya pelanggan sing ape? Paham ke? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Dari Ruhin ketua copet, anak buah sing setor untuk akeh, jenenge anak buah ape, sing ra setor elek. Artinya kata ape dan elek itu akan begitu ila yaumil kiamah.

saking fanatike dene. Artinya kita ikir roh. Kenapa Rasulullah itu terus tabi jamalihil akwan? Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin mulanya ngendikani Nabi sumben apa itu ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam, kelawan ilmu dihilangkan. Dicabut itu bikop dil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhodana suru asa'an apa? Juhala. Fasu'ilu fa'aftau bihuri ilmin fadallu. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan, wae pengiran, suaranya sengon buan, wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi jek dhuwur dosa kafir, cara klasemen ini jadi apik korupsi. Apa mana pengirani sobuk tak ada Indonesia di korupsi orang bangkrut nanti saya iki. Malah oke lah. Ibu baru kaya, ternyata ini orang bangkrut. Nah iya, mungkin mari korupsi orang Singapura. Enggak sing lindungi yo, Singapura. Dia mau korupsi tapi gerem lindungi sing wis kasil. Singapura sama melok korupsi, tapi sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi mbak ndak ini cikal bakale sampean nak ben dadi wong alim utawa muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Malah kok mboten ate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten ate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota yang bersih atau yang baik ya. Di kafir tak Islam ada orang sujud tak orang sudah seperti itu. Bener Imam Syafi'i, bener Abu Hanifah. Ada orang alim gak wali, orang alim elek-elek orang alim. Sini tiap orang alim itu wali, tapi nak wali itu aku itu alim. Jadi Imam Syafi'i wali itu tukang kayu, sabar, ini jadi wali. Tapi nak orang alim itu alim. Mereka begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malailallah, hukum langit. Jadi misalnya kata sekolah dolan teng Magelang apa teng Pundi Mawon, teng Demak. Roh wong dora sujud terus ana wong sitok sujud. Terus spontan langsung ngeten, ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo gak ana sing apa sujud. Ya sudah seperti itu, mang seperti itu pandangan Tuhan lu. Ketika ini pengiran aku delok bumi itu apa tak lah nanti kaget. Tapi ketika melihat ada satu dua orang yang sujud maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika ini kaji Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat. Hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Sampai ini bumi itu tidak dilafadkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih melafadkan apa? Allah. Masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Utek sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masamu yang beduan buat teman-teman. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran. Kudune kuali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mah di wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa sugih diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing swanaga mesti rapati ngalim tak jamin. Mergo wali alim ngamuk sik menang kalah aku ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat soan nus wes kultus nus salam jabat tetap aja ngamuk deh nih. Pejabat yang bener ramah ra'ruf gak wajiban melakoni itu orang. Pejabatnya kan sumpah serah bakal baleni apa bakal baleni. Enggak ya Abu Hanifah kan terus soan pejabat wongnya gue suratan minta rohim sak kebob duit dirham misan atau dinar emas ya ngomong pun miliatan kok dapat bocok orang wongnya damuk rapat ikhlas itu gue mulai nah. Boten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nopo sego mulih mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Pah. Soalnya wali-wali alim ora ora sambung. Ora sambung. Wis ora do ora sambung, sambung-sambungno ya ora sambung. Ya wis ngoten. Tapi wong alim ora wali ku ana. Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo? Belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah tidak ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam, itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lho lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya. Wah, anak buah mengedar rodok Jakarta ra ketangkap. Oh, jos pinter. Wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk. Paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ra mikir cek ketangkep cek ora pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora pokoke zina iku. Eleh wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena ae carane piye nganggo kondom ora kok carane ra zina, carane piye. Wah kacau meneh malah. Ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi kan repot. Lha sakniki Islam tuh dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria, Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena enggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nek cara wong alim pikirane pertama iku dosa mateni mbek kafir pokoke dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoke dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya, urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss? Oke. Ah, mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, mlarat yo ora wani, baro kae ilmu. Misalnya ngeten iki, kula niku suwe nggo ndek bojoku lho. Masalah urusan anak iku kula tetep sering kandha. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wedi iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nak anakku iku kepengin dhuwit wong, sali sekelare jajan niku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Yo ra piye-piye mau cerita ae, ya. Semua cerita ae. Soalnya wong alimmu cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak piye ora rasane dadi wong alim, ben rasane bingung. Aja men bingung utang iku ora iku bingung ra sehat, paham enggak? Bingung mau perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan, normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu itu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra di duit, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono, klirune ning kono. Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing omah dhewe adan dhewe. Paham nggih? Yo dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tes saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, padhep jenengane bareng wong akeh, kedel kula. Soale pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak ku bahagia kula. Sampai bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk. Berarti ganjarane kata kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar iku padha waline. Tapi masalahe selama ini ger kiai cilik iku anggere kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai-kiai melarat tak go percontohan badhe bahagia niku bisa sujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani adu-adu iku kula kepengin ijazah jenengan kiat-kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami.

Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya nang akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkle sak pole, dedame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Dadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea iku nangis tenan ora tau digawe sujud. Cara rukin dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki dhe penghasilan. Iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Jadi taunya wong alim wis pokoke misal ana santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya jeng ya maso ning Amerika kuliah ning Jerman jelali napa salat. Pikirannya wis pokoke bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat yang paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cak anake ringking cak orang tok beasiswa ta ora pokoke takoke kabar sak anak kiai kok kuliah di Jerman cek salat ta ora jontes ya alhamdulillah padahal sekolah ora tau munggah. Tapi nek wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan terus saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au mutaaliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au mutaaliman. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene kira. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhsawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran yo mau ulama. Wali-wali yo wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye yo mau kluna-kluna yo wedi pangeran tapi ndak gak apa gak jlimet perhitungane mboten apa? Jlimet. Wes kula yakin lah ambek kula cek kal kelas lah cara. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yo menang didongakno kabeh. Nah cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Dongakno menang kabeh piye carane? Nah kono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek adine wali tenan yo lah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi mok 2 tahun mergo korupsi leren. Bari ku mesti critane piye? Lan jare wali-wali, kemaden dongaku, Gus, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes, kamu tuh kowe. Dadi maksude kula saniki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki donya iku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora yo ngeri ini wow, misalnya petinju, aduh manusia itu halal tau ora, yo haram mau manusia kok didu. Tapi memerana ajarannya Nabi, tinju itu piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh, cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara kayak melarat, jadi petinju langsung suke. Misalnya yang menang 1 miliar, yang kalah itu jatuh 300 juta. Mulanya olahraga terbaik di dunia itu mulai tinju, perkara yang kalah lah itu. Lah analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae perkarane sing kalah pun ndak du. Ana dadi tinju yo iki kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk. Lho jelas niku pancen aturane ngoten sing menang sak mene sing kalah. Ya begitu semua. Di kula nganti kadang mikir ya Allah. Sing darani apik iku napa ya ma hasanah syar'u yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil kiamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhire ge contoh loro. Ana nabi sauripripe marat, yo tetep nyembah pangeran rupane Nabi Isa. Ana sing sauripripe sugih, tetep nyembah pangeran rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot sakale lho saiki wong ngamati kiai bangune kiai ora men salate nguripe wis penak waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeranmu. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat loro kowe. Ya wis meneng ae nek ono ngomong wis meneng ae. Mau malah we pertontonan. Wis lara tenan, marah itu lara tenan. Delok wae lara pemenang ngalami. Ya tapi itu, ya itu seperti itu. Lan kula nganti sak niku gadah perhitungan. Aku apike. Kula sering nangis. Kula nak ngaji teng narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal ya ora seneng dimurid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Sakira tengah-tengah ngeten niku. Kula nu pede pas mulang tok ngeten. Nek ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadise jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadise jelas. Pokoke kok sampean golek terus hadise jelas. Masalah katorikon yaltami sufi ilman sahalallahu la torikon ilal pokoke golek ilmu ku mesti swarga kan. Pokoke golek ra kecekel-kecekel ngene. Lah kula nak hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim sing wis entuk sira golek bewah ya repot hadis iku gak ngruhen mergo sing cek golek. Mulane kira salim wis golek umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku urung ana hadis. Sing apa? Maksudnya sing alim ana hadis dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Mulane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku pancen wali sanggo jalur wong alim niku kula gadah pernah pakde Pak. Tenggene Lasem. Mbah Hamid yang Lasem. Niku anggar wong sering sowan niku diken setor Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih setor kula. Nggih, Pak. Ana setor sak jus mati, kadang ya tolong jus mati. Ya guys sing mati dalam keadaan 3 jus sing akeh ya tolong jus. Lo pengen praktek nama Mustafa tak tawani tapi yuk. Tapi nggak terus mati mus tengah-tengah aku tuh nggak naik tuh mus tapi umur berapa urung waya mati urung udara gue boleh mulai udara banter kayak roh aja le. Ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong-wong berswidak nih tawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine nopo gaya ajaran ngoten. Sekarwan tuwek kok ngapal Al-Qur'an. Dari Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone dua hal, yaiku kepengin sugih mek kepengin mapan. Ya wong kan ngitikane Nabi kan wong iso so tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal. Ambisine kepengin mapan iku cek tinggi. Nah, itu repot. Ngapain mati? Cita-cita ini cek kepingin suge. Berarti ditulis pangeran hada yamut iki mati, tapi cita-cita ini kepingin. Tapi nak takkan ngapal Quran kan status itu iki mati dalam keadaan kepingin ngapal Quran. Nah, jadi himai itu, lah, itu melebu hadis mansalah katorikon yaltami sufi ilman sahalawahu lau torikon ilal jen. Jadi paham sang. Jadi ya iku jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya statuse ruhine ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing apal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklokno dunia. Wah, bener. Sopen akeh nek umur apa? Umur sita dia. Sita enggak setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Saiku pas mati iku jenenge yaltami sufihi. Ilman, Yohanes. Kalau ni rotok cocok. Lain nah, apa lah? Betul ngaji ngan ini, ayat sang rahat ngaji nganti tu kau noy. So, ayat cek golek nabo. Mang luar biasa, mang golek. Begini ku wau, singi sojo ke dunia, namung ilmu ni ulama. Jadi kalau rasa no tenang. Kalau nung dua kanca kata sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng gini Amerika kuat. Ayat rotok-rotok orang awam kan kerja kasar tu. Nak cerita kulo, ya, semeneng tenang. Nanti ngaji bapak semeneng tenang. Kalau nanti teng Malaysia nili santri-santri bapak yang kerja, masa Gus alhamdulillah Gus baru kayak tahu ngaji apa jinan. Umur iki uang idan kabeh serai idan kulotok. Perkara ni, tapi ni, perkara ni boleh cek solat. Terus lihat ada sedan kabeh rawon sing solat. Iu cek gua ya deh, yakin nak waras dewi. Lo coba kalau dia ni kan tidak pernah ngaji, mungkin cara berpikir uang Indonesia gua pemalas. Kaya pakar-pakar jurnalistik orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Pokok bakasane ku wis. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda, jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura bergegas, dinamis, ngobel jare. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ku ngasilo dhuwit sing nglunglae ku. Tapi nek pikirane wong saleh kan ora. Wis wae ra sujud elek kok repot wae ra sujud elek wangel temen. Penati. Sok ae mau mikir bulat-bulat sok ae gak wajud ya ora waktu tarif ngono ae kudu ya wajud. Wis ngono, nyatane tenan, santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja ngono nak ndek dhuwit yo ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dene. Dan dia ndak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge do ora tertib, gak dinamis, gak mobil ora. Pikirane pokoke luwih apik nyatane sujud. Wis ngono. Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulai tak kampanyekno. Kowe lah aku tekem wis do kanut-kanut ngono aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi yang ngaji ini dianggap aja obat, paham ya? Dianggap. Dan utakamu di delok pangeran itu bener. Pangeran meresani utakamu orang orientasi ini dunia. Mengkaji Nabi nak dungo seperti Allahumma la taj'ali dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jadi jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Oh ya Nabi wis pirsa nak umat esuk ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine. Sampai Nabi itu ngomarai itu Allahumma la taj'ali dunya akbaro hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Itu kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa? Dunia. Jadi kalau orang soleh misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard kok ramah terus bismillah masya Allah ini kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah alhamdulillah cek motor apa bismillah sing ngono ae pikiran wong saleh kok wis ngono. Wis pokoke aneh jan wong saleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong saleh ngene iki mahallu nazar. Sing dadi pertimbangane Allah mengabadikan donya ora disiksa yo baro kae pikiran-pikiran seperti ini. Mulane apa anggere penyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iku ora sida. Piye-piye wong alim sing pikirane sik bener. Mulane omahe wong alim ning dunya iku kaya lintang sing ning langit ini hadis kuci. Mulane omahe wong alim kudu ditenditenan ya pengira. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana cathetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populere talibul ilmi iki cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i iku nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya ku akhire dadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana canom mati, semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek nata batane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku. Niku ditanya, apa yang kamu peroleh dari Allah? Dari barokah golek ilmu aku mbek Nabi mok kacek telung soft. Kacek telung napa? Soft. Telung soft itu sudah termasuk dia, berarti dengan Nabi hanya dua soft. Iku ada Nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia. Ndak hebat tenan. Jadi Nabi, terus sahabat, terus dia. Nah, itu pun ya berarti tiga itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi justru luar biasa. Mok barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil apa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? Atonillahu taala bikulli babin ta'alam tuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih misale Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho mos carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hukum. Sing syarat wajib iku pokoke apa mesti ana cara kene gurung ambek apa? Amana basa Arab roh malah nek basa Jawa ini malah Arab. Kan gulu iku nek cara fikih kan ada hukum, wadijen, mari. Terus kau tak warai lah, pokoknya yang wajib diketok itu iki. Barokah iku wong sak dunya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembeli ya. Nak dagingnya kok halal, pantasnya mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantasnya mlebu napa? Pantasnya mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari iku dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah sinau meneh misalnya bab zakat dunia itu rawan subhat mulanya kudu di zakati ya jadi darajatan setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil jannah padahal kayak ngaji kelotok 11 tahun itu pirang bab wah sentok entok akeh wis napa cuma kelirune sampeyan ngaji urusan dunia luwe akeh lah ngaji waras saulan pisan sing dunia bedino nah iku mari perkara Fa'atani Rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilmi. Akhire aku ning kono dikeki pangeran nganti balaghtu ila darajati ahli ilm. Ngeten-ngeten iki. Kuto mau mencelot. Falam tabluh bi adarojat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau urung bar wis mati, urung jos wae. Urung jos wis napa? Mati. Kena nganti 30 jos ora apa-apa kan dimulai saiki kok. Engko mati-mati bar piro? 30 apa? Kula de santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setor bapak namung 8 jus. Bariku dadi guru, dadi PNS mung keluargane rodok do seneng. Nggih, sering gejlekan. Mira tahlilan jejer kula. Maca akhir Baqarah cek tak olehi. Maca kulhu tak peng. Aja, aja maca kulhu. Lha piye? Kulhu jus 30, setor jus 8. Kali saya ke mangklepol. Tadi dia dah kerjai mami. Kok kira-kira mami nak aku? Kusulah no tora. Rawo tora mu. Rawo. Mu tak mau coba kor. Mu aku rawo mau coba susu lumpulah. Mu story susu lalu kok mau coba susu? Mulanya cara aku imam mami semua coba lebih kuek. Mu rapal koran mau coba susu lumpulah. Wah kacau. Ya kulhu ajus pinten. Jadi dia ini orang nganti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata ambiya. Wis tambahi. Faqad khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bi sunnati wa sunnati ambiyai au talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh niki bisyarah gitu nah. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah faqad khatam tu monggo teman-teman wajibno ingsun. Sing kata khatmun. Khatmun niku maknane napa wa? Wajib. Aku majemno ning awakku dawuh pangeran, saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati ambiyai, utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek kok sampeyan iki jenenge ijek napa? Golek-golek. Iku ajma'hum fi darajatin wahidah. Engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah. Ngene kok kula dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono. Aku kadang-kadang iku tak rewangi apal ribuan hadis iki wah serepot. Kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya toh, mau ngalem diundang saya gaya. Jadi Abdul Qadir Jilani itu tirakat timpulat selawe tahun tu mangan godong Abdul Qadir. Masa menjadi Sultan Aulia gratisan selawe tahun mangan godong tirakat. Muanti jadi wali kondangi mu. So ben pengumuman ya Abdul Qadir itu jenah. Suarco menjadi mung papan atas. Ini pengumuman kedua yo. Dan para penggemarnya wah serempat. Repot. Yes, kudu siap keputusan pangeran, Pak. Yes, kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh kene. Kudune kowe luwih elek sithik agen mosok padha. Terus fa'atani Rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke anggar gelem belajar derajate padha mek gurune. Wis, pale sabaini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila darajatani. Aku mbek nabi mau kacek rong derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladziina ittaba'uuhum. Jadi dua saf itu satu saf para nabi, nabi dan para ikhwanihim minal anbiya' wal mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatun man ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa thalabatu. Terus saf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengahmu. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban siwala min jadid. Wae disambut. Maneke sampean ramale ngalim wae tetep melok. Dosok. Tawassatu dosok. Wah, repot. Saiki yo cah elek ora sopan asline, tapi mung piye wis. Tapi janjine pangeran, wong anggere melok golek ilmu yo dipadhek. Terus kitab niki kitab Kifatul Adqiyah ini karangane Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian sing aran ya Anatut Thalibin. Terus kula niku gadah sanad-sanad. Dados sebetulnya dulu itu setiap ulama fikih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Sayyid Abi Bakar Sato itu alim-alim tiyang tahun 1300-an iki. Ngarang ya Anatut Thalibin. Sa Indonesia iso ngalim nak sinau napa? Ya Anat. Tapi beliau punya karangan kitab ini Kifatul Adqiyah. Kifatul Adqiyah itu nyarai kitab karangane mbae sing aran Fathul Muin. Jadi bae sing aran Fathul Bani tiyang alim, di karangan jeneng Hidayatul Adiyah. Napa Hidayatul Adiyah. Niku terus disarai kitab niki jeneng Kifayatul. Iya. Kula sederenge sunate anak kula nu Hasan niku kula sinau Al Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Kula nu sering cerita teng bojo kula dhek aku iku gak pede, suwan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar misalnya anak kula badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Hasan anak kula badhe sunat kula ngatamno kitab Al Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Wingi badhe khole bapak kula ngatamno kitab niki, Kifayatul apa? Kifayatul apa? Atia. Nggih kuwi ngiling-ilingan. Ben ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didhawuhi bapak, "Hak kena kepen atimu bener." Sering sinau kitabe ulama-ulama. Ben pikirane padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mulane penggali kula ya kok penggali ulama. Bayangno misale kula sinau Ihya atau Seling, ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padahal kowe men delok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya ngono. Waduh. Untung Pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Bang, tapi kalau saya seneng akhirnya nyatane ra tuntas berarti ya Rahman tenan. Ya gampang to. Barokah sinau iku iso niru. Nah, ternyata talibul ilmi teng mriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya nang tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dekne urung orang kasih alim, faqalu marhaban marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus faqala lahu rajul wa malaka indawa minal masjid. Terus kowe mbek pangeran dijanjani ditambahi apa? Qal wa'adani rabbi ayahsyurani ma'an nabiyyin. Kama ra'aitum fi zumratin wahida. Mau pas jagongan iku cek dene soft telu. Soft telu ora jajar nabi, tapi cek dijanjani pangeran kok nak ning masar kowe digiring ma'an nabiyyin. Gak kodang tapi pertama cek soft telu, suwe-suwe ngono nang masar wis kelas kamar itu fi zumratin wahid. Fa ana ma'ahum ila yaumil ya mau saiki sampai nabi. Padahal ora kasil ngalim. Tapi kasil mati. Lah kowe kan kepengenem kan kasil alim ora kasil mati. Mbok iku mlebu dira roh tak takone kok nek mati. Fa idza kana yaumul qiyamati qala Allah taala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nak dina kiamat apa dawuh ya ma'syarul ulama hadi jannati iki swargaku kot abah tu halakum tak kena kowe wa dari duani kotro ditu angkum aku srido kowe terus pala tadkhulul janna iki sing kula sering crita aku kon mlebu swarga hatta takifu fatasfau kowe aja mlebu swarga sik nyafati sik nah kula nak nyafati sampean kuwatir iso bali mulane kula niku wah repot dadi sampean wali mlebu swarga mbek pikiran oleh wali-wali sing ngamati mlebu swarga tapi nak ulama ora oleh kowe ku ulama nah teng iki amal hadise jelas. Kamu itu lama biman zilati malaikat itu, aku kaya malaikatku kok mlebu swarga ke susu lapo, aku safati umatem. Ya lah, anakku waduh, golek ada wangil. Terus aku nganti raro dalane balik, waduh. Kalau ini kalau ini nanti saya kijak mikir, nyafati ndak, nyafati ndak. Jadi aku sebenarnya mikir, kasih ndak. Kita aja pilihan kalau mlebu langsung, mohon gusti, mohon urusan jenengan. Kau santai nih kenal kan? Kita langsung lebu kan? Santai nih. Tapi naik suaya jatam ya, tidak larang mentolong lebu kan? Jadi eleng-eleng. Dawai Allah yang ulama, ya masyarul ulama hadi jannati. Kot abah tuha lakum. Wahada ridwani kot rodi itu. Angkum. Fala tadkhulul jannah hatta takifu fatasfa'u. Terus fa'u'ti itu masyiktum. Terus kayaknya fati sopoh terserah kowe. Mulanya kayaknya ada kiai sholah. Iku utangi nganti reso bayar. Soben takeh teng nopo akhirat. Nah nanti saya bayar raiso naga. Tapi syaratnya kudu sholat. Lo nara sholat dek dek dek neroko. Mulai dari nabi nggak ngutangi ada uang sholat. Mereka nara raiso nyaur kok sing nyaur. Gusti Allah. Mulai nara sholat diutang kue kok bayar. Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Tapi aja kake. 10 juta doa lah. Aja kake. Nak satu semari gremeng. Gori saya ceritanya kan ngeten. Allah wes janji nak adami ku raiso di sepuro. Kecuali uangnya nopo nyepuro. Nah, suatu saat itu ono wong soleh. Niki ceritane nabi. Jadi ini hadis sahih. Ono wong soleh diutang raiso nyaur nganti teng akhirat. Pangeran iba ngucuni wong soleh. Gusti kula niku teng donya serang di duit raiso nyaur. Akhirnya api e dikek nong iku. Dikek iseng ngutangi mesti ini akeh. Nganti api entek. Wah 11 juta kurang. Kurang akeh. Nganti api wong soleh kuntek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Nah, 2 juta kan paling dikai kobliyan wis cukup. Dikai badian wis cukup. Lah ya jare wong nek diutang kan. Jare wong nek diutang kan piye? Nagih terus ya kapiane sing diutangi yo. Nah, bahasa Arabnya gampang madin mbek dain. Madin sing utang, dain sing ngutangi. Nek basa Jawa angel utang mbek sing. Nah, bahasa Arab kan gampang. Nek sing diutangi madin, nek sing utangi dain. Utawa nek bahasa fikih man lahudan mbek man alaihi. Ya kalau kuna bahasa Arab ya bingung kan orang lewoy malah bingung. Walhasil terus bareng amal entek terus entek deh. Sampai wong alime itu ya rodok ngeluh deh. Waduh ngamal ku entek gara-gara utang ku akeh. Semeneng ae deh. Pangeran gak kurang fasal, pangeran kan janji pokoknya nak rung di sepura ra iso mlebu swarga senajan niku kekasih. Akhirnya sing utangi mau didudono swarga kok pangeran. Wa yukhayyalu ilahil jannah yumasalu lahul jannah ditampil lo swarga. Liman hada ya Rasulullah. Iku swarga kangge sinten? Ali nabiin au siddiqin. Ini panggil nabi tak kaki as-siddiq. Siddiq itu sangat sore nabi, kaya Abu Bakar siddiq. Sing kuat sinten. Dari pangeran, ngurah itu kanggu kue. Angger kuat tergane ya tak kena. Sinten sing kuat, Gusti swarga kok mewah ngono. Kanggu wong sing nyepura kancane. Nang akhirat nage utang barang. Setelah akhirat siapa? Utang barang. Mumpun Gusti utangi kalau bebas nampun niku. Terus akhirnya Allah dawuhin kasih. Ya siku gandeng jam mlebu swarga. Mlebu swarga. Tapi ngutangi wong saleh lho syaraté lho ya betul-betul. Iku hadis sok ae. Tapi aku jopok sok utangku ya mau bongel-ngelo soben. Aku ya mau bongel-ngelo. Jadi uang kancan anak soleh aku penak. Umpo mau diutang reso nyaur wae kena ditagih ning akhirat. Lah kowe nak wong donya wong tukang bodoh ning donya mbok tagih ra kethek tekan ning akhirat dene dhewe sing neraka. Lah kowe naga malah nyemplung. Repot utangi ora soleh ku repot. Eh mbok tagih ning akhirat sing utang kowe wis ning neraka, kabeh mage memoro. Malah reso balik malah. Wis soleh ramus, nak soleh dhewe takon ngutangi wong sing ning kene. Kowe soleh rahin, nak soleh tak umumno saiki. Dhewe takon ngutangi, ndonga swara kene ra iso napa? Nyang. Jebule bareng waya jauh ning akhirat, rukun budi Gusti. Wah, nang pojok. Ah, sering banget. Nah ini ulama loh, kenapa ulama dapat fasilitas seperti ini semua? Karena tadi kenapa ulama masih dapat fasilitas seperti ini? Karena ilmune ulama sing jaga napa Islam. Apa ora ana Islam nggih wau. Sampeyan urip ning Hollywood ekonominya bagus bilang enak. Urip ning Panama ekonomi bagus bilang napa? Enak. Hanya barokah ulama wong Islam sak donya senajan to goblok niku tersiksa nek ana bumi ora ana nggon suci. Kulo sering digadah santri ora iso ngaji kan kerja teng Malaysia teng Taiwan. Ya ngerti tak kok ikrasan yang Taiwan, gak kerasan kok, selanjutnya orang kafir kok kerasan. Lu nganti ngono ini mergo didik aneh. Ulama, umpam orang gawa ilmu ini ulama, anggar ini daerah yang prospek tuh. Gimana ulama, entah ya bar. Repot gue, teman ulama gue. Mana ya mak syarul ulama, hadi jannati terus. Fala tadkhulul jannata hatta takifu fatasfa'u. Oke, gue jembus warga, leren sih fatasfa'u mau nyafati sirakabe. Terus gak dibatis sih, fa'u'ti tumasyiktum. Sing aja aku lagi sak menuju enteng. Fauti itu masih tumus ke nyafati sapa sing karepno. Apa meneh sing utangi eling terus niku. Wa usaffi ukum fi man istasfa'tum lah. Pokoke sing njuk syafaatku tak kekno bebas. Ngendikane pangeran li uriya ibadi karomataku wa manzilataku. Memang aku kepengin nunjukno nek wong akeh. Nak posisi ulama aja beda, terhormat sekali dewe Allah li uri supaya ningalno ingsun. Ibadi ing boro-boro kawula ingsun karomataku wa man Zilatakum. Saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa ulama memang spesial. Sehingga ras kedan bus warga, tapi nyafati orang-orang sing diinginkan. Jadi kalau ada batasnya nak dengar riwayat ini. Kadang kan, ya tapi ya mau sing kelasnya mau 10, 20. Tapi nak sing kelas papan atas itu, fa'uti itu masih itu. Fa'uti itu masih itu. Mau syafi'ukum fiman istasfa'tum lah. Oh, kondang tenan ya. Nah, tapi nak orang utangi rawan lali. Nang utangi rawan ribet, wis kaya karek milih kowe. Milih eling ta ora? Nah eling yang utangi, tapi ulama aja gelem utang malah lara kabeh. Kaya mulai badhe ngaji niki pokoke golek sing kira-kira jamaah saleh utangi, dongan ora iso napa? Nyau. Tapi uang rakyat pengen nyaur itu seorang soleh. Ya pokoknya pikir diri, pokoknya jelas ada kitabnya. Terus kala Malik kala ma'asbahar rojulu hadis sabiyad al-hadis ahlal ilmi wanta syarofo baru bil Madinah. Terus kala Malik hadis itu terkenal sama Madinah. Ini Imam Malik gak jelas sampai ini. Setelah peristiwa ini terkenal karena bil Madinah di akwamu da'u ma'ana fitolah bil ilmi summa kafu. Bisa kancaku ngaji ku ya akeh bareng rontok tuwek terus leheran. Hatta sami'u hadal hadis. Terus do dengar hadis farot falakot jauh ilahi wa akhadu biljid. Bisa kancaku ngaji ku akeh terus do males leheran. Bareng krungu peristiwa ini langsung do ngaji meneh. Ayo melati kita wacana sampean ben ben do ngaji meneh. Dadi wong Madinah ya ana bosen barang. Dadi melane bosen iki biasa. Ngaji, prei, ngaji, prei. Lha wong Imam Malik sabalane wae ngono mrek kuwe ngono. Walane biasa e, dadi kiai koyo kula, lagi bosen ya ben ra ngaji, engko ra kumat meneh. Ngaji meneh. Engko ilang meneh, engko yo ngaji meneh. Ora sambuk pikir kulo sebeno. Jadi kana bil Madinati aqwamun badau ma'ana fi talabil ilm, sumakafu. Banyak di Madinah orang nyari ilmu bareng aku terus leren. Hatta sami'u hadal hati barang krungu falakot raja'u ila isa iki do balik ngaji wa khadu biljid wa hum alyawma min ulama'i baladi. Imam Malik ngendikane meniti ya Yahya judda fi hadal amri judda tenanono sira fi hadal amri ing dalam ikilah golek ilmu wa alamnya terus ning ngiling-ngilingan hadis terutama sing kula wacana wae nggih ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'al. Kula suwun niku piye-piye barokah ilmu niku saiki jek ana hukum halal haram. Wis arung iso nglakoni lah, sementing jek ana hukum halal halal haram. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm. Allahu ridha wasinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatal arsy. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka. Silakan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami silakan klik subscribe.